Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله. Kita memuji dan bersyukur, kita memuji Allah Ta'ala dan bersyukur kepadanya yang masih memudahkan kita untuk berkumpul di tempat ini guna mempelajari nama-namanya yang husna dan sifat-sifatnya yang ula. Semoga langkah kita menuju majelis ini Allah catat sebagai sebuah amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita di akhirat kelak. Dan semoga pengetahuan kita yang kita dapatkan pada sore hari ini insyaallah ta'ala tentang Rabb kita, tentang nama-namanya dan sifat-sifatnya, semakin memperkuat kualitas ibadah kita, memperbanyak kuantitas dari ibadah kita, sehingga benar-benar apa yang dikatakan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, wa akmalun nas ubudiyatan al-muta'abbid bi jami'il asma was sifat allati yattali'u 'alal bashar, dan manusia yang paling sempurna peribadatannya adalah orang yang beribadah dengan melaksanakan tuntutan setiap nama dan sifat-sifat Allah yang diketahui oleh manusia. Jadi yang kita harapkan bukan hanya benar akidah kita, tetapi yang kita harapkan adalah lebih dari itu, pengaruh dari akidah yang benar itu dalam aktivitas ibadah yang kita lakukan. Karena ketahuilah sungguhnya setiap nama dan sifat Allah mengandung tuntutan peribadatan. Semakin kenal kita tentang Rabb kita, semakin kenal kita Rabb, semakin kenal kita terhadap nama-nama dan sifat-sifat Rabb kita, maka akan semakin diharapkan kita semakin dekat dengan Allah Ta'ala, semakin menghamba kita kepada Allah Ta'ala, semakin bergantung kita, hati kita kepada Allah Ta'ala, semakin besar harapan kita kepada Allah Ta'ala, semakin takut kita kepada Allah Ta'ala, semakin benar-benar kita tidak yakin bahwasanya kita benar-benar tidak bisa apa-apa kecuali jika ditolong oleh Allah Ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Buah-buah itulah dan yang semisal itu yang kita harapkan menjadi insan-insan yang semakin bertakwa kepada Allah, karena semakin dekat dengan Allah, semakin mencintainya, semakin ringan melakukan ketaatan karena mencintainya dengan semakin baik. Semakin jauh dari keharaman karena semakin tahu bahwasanya dosa itu walaupun kecil tapi yang dilanggar hakikatnya adalah larangan Allah. Kita tahu akan demikian agungnya Allah terhadap diri kita, atas diri kita, dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifatnya, sehingga kita semakin takut melanggar larangan Allah Ta'ala. Jadi profil seorang yang sukses dalam pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah dan mengenal alul haq serta keyakinannya tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah, serta mengenal alul batil dan keyakinan mereka yang batil sehingga kita bisa menjauhinya, maka ini adalah profilnya adalah orang-orang yang tahu akan demikian agungnya Allah Subhanahu wa taala, demikian besarnya Allah atas diri kita. Demikian benar-benar kita senantiasa merasa butuh kepada Allah, dan juga demikian berusaha senantiasa di hati kita senantiasa ingat Allah. Mau makan ingat Allah, mau minum ingat Allah, mau beraktivitas bangun tidur ingat Allah, dan seterusnya. Ketika bangun tidur maksudnya ingat Allah. Sehingga benar-benar kita terikat hati kita dengan zikrullah. Nah, itu profil orang yang kenal betul siapa Rabbnya dengan mengenal nama-nama dan sifat-sifatnya. Jadi mempelajari disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, saya ingatkan dan saya tekankan, sama sekali bukan olahraga otak. Fokusnya di situ bukan. Apa syubhatnya dari ahlul batil, bantahannya bagaimana yang jitu. Kemudian mempelajari syubhat yang kelas tinggi dan menguasai kemampuan membantah kelas tinggi pula, sehingga lebih kepada olahraga otak daripada olahraga hati. Berucap dan beramal, karena hati itu bisa berucap dan beramal. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak mengapa bagi kalian tidak mampu membantah syubhat-syubhat dari ahlul batilah, asal kalian punya keyakinan yang benar dan bisa menerapkan, mengaplikasikan keyakinan yang benar itu terhadap ibadah-ibadah yang kalian lakukan, yang Anda lakukan. Adapun urusan bantah, urusan mengenal syubhat dengan detail, itu urusan berikutnya. Bagi kita mempelajari tauhidul asma wa sifat, tujuan yang utama dan pertama adalah masuk surga, bisa melihat wajahnya, wajah Allah Ta'ala maksudnya. Al-jaza min jinsil amal, suka mempelajari sifat Allah, maka amalannya bisa melihat wajah Allah. Wajah adalah salah satu dari, memiliki wajah adalah salah satu dari sifat Allah Ta'ala. Artinya wajah adalah sifat Allah Ta'ala, sifat dzatiyah. Baik, itu yang perlu saya ingatkan pada setiap kali kita duduk di awal mempelajari, awal memulai jam pelajaran tauhidul asma wa sifat. Jadi janganlah yang membawa, mendorong kita ke sini adalah saya ingin ahli dalam membantah asyairah, saya ingin ahli, sebatas itu saja, tidak. Itu urusan berikutnya. Jadikan motivasi yang pertama kali Anda datang ke sini adalah ibadah apa saya yang ibadah saya yang mana yang semakin meningkat setelah keluar dari majelis ini. Kekurangan saya dalam beribadah yang mana yang segera saya tutupi sebagai buah dari mengenal nama dan sifatnya, sifat Allah dari majelis ini, dan seterusnya. Baik, itu mukaddimah yang sangat penting yang perlu kita camkan baik-baik, sehingga benar-benar kedatangan kita di sore hari ini menjadi langkah untuk mempermudah jalan kita menuju surga. Karena hakikatnya menuntut ilmu adalah mempermudah, hakikatnya upaya agar mudah jalan kita menuju ke surga, berjumpa dengan Allah, melihat wajahnya. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang bisa melihat wajah Allah. Allahumma amin. Baik, kita mulai, kita lanjutkan perjalanan kita, rihlah ilmiah kita dalam mempelajari tafsir surat tafsir ayatul kursi, yang sampai pada petikan ayat wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Firman Allah Ta'ala wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, wasi'a maknanya meliputi, Artinya kursi Allah lebih besar dari langit dan bumi. Karena disebutkan di sini wasi'a kursiyyus samawati wal ard. Kursinya, kursi saya ganti dengan tempat kaki Allah. Kursi dalam bahasa Arabnya, kalau dalam bahasa Indonesianya dengan tafsirnya maka maksudnya di sini adalah tempat kedua kaki Allah. Tempat kedua kakinya meliputi langit dan bumi. Konsekuensi dikatakan meliputi adalah kursi Allah lebih besar dari langit dan bumi sehingga meliputi keduanya. Selimut itu dikatakan menyelimuti badan kita, meliputi badan kita ketika luasnya selimut lebih lebar daripada luasnya badan kita. Dan Al-Kursi ditafsirkan tempat kedua kaki Allah. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Abbas yang sahih. Sebagaimana kita ketahui Ibnu Abbas adalah pakar tafsir kalangan sahabat yang langsung dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan lulus dari madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang cukup belia, muda belia. Kemudian di dalam kalimat ini terdapat penetapan sifat al-azamah, keagungan. Al-quwah, kekuatan. Al-qudrah, kekuasaan Allah Ta'ala. Mengapa demikian? Bagaimana cara berdalil dari wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard kok menunjukkan pada tiga sifat Allah ini? Al-azamah, al-quwah, dan al-qudrah. Karena atau cara berdalilnya adalah karena besarnya dan kokohnya tempat kedua kaki Allah ini menunjukkan ketiga sifat tersebut, besarnya dan kokohnya dari tempat kedua kaki Allah menunjukkan keagungan sang penciptanya, kekuatan sang penciptanya, kekuasaan sang penciptanya. Karena gak mungkin kalau ciptaannya itu besar kemudian sang penciptanya kecil, lebih kekuatannya di bawah dari kekuatan ciptaannya. Kemudian kalimat berikutnya, sebelum saya lanjutkan pada kalimat berikutnya, satu yang ingin saya ingatkan di sini sekedar mukaddimah, bahwasanya di sana siap-siap kita mendapati orang yang salah dalam menafsirkan Al-Kursi di sini. Karena sebagian al-bid'ah asyairah menafsirkan kursi ini dengan al-ilm, ilmu. Di antara al-bid'ah ada yang menafsirkan kursi dengan al-arsh. Dan dua tafsiran ini adalah tafsiran yang batil. Yang benar adalah bahwasanya Al-Kursi bukan Al-Arsh dan Al-Kursi juga bukan Al-Ilm. Kursi tempat adalah tempat kedua kaki Allah. Maka bukan ilmu Allah dan bukan arsy Allah. Dan kursi, al-kursi di sini lebih besar daripada langit-langit dan bumi. Sementara al-kursi itu lebih kecil daripada al-ars, artinya al-ars masih lebih besar daripada al-kursi. Dan Allahu Akbar, Allah adalah maha besar, lebih besar daripada itu semuanya. Saya kenalkan sekilas tentang keyakinannya Asy'ariyah ini, karena Asy'ariyah adalah kelompok yang menginduk kepada Mu'attilah atau Ahlu Ta'til dengan jenis jurusnya mentahrif, memelesetkan pada makna yang lainnya, menolak makna yang hak hakikatnya. Dan Asy'ariyah masih hidup sampai zaman sekarang. Mereka benar-benar terusik dengan tafsiran yang hak. Mereka benar-benar gak nyaman hatinya kalau membaca artikel-artikel Ahlussunnah wal Jamaah yang menafsirkan Al-Qur'an berdasarkan tafsiran santri-santri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat radhiyallahu anhum yang langsung ngaji kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang berpegang kepada zahir dari nas. Ada kenyataannya zaman sekarang, bukan di, jangan jauh-jauh di Arab Saudi sana atau di Timur Tengah sana. Di Indonesia, kalau antum perhatikan hari-hari ini, khususnya kalau antum perhatikan pekan-pekan ini di komentar-komentar di bawah artikel-artikel Muslim ORID, beberapa pekan ini atau beberapa hari ini muncul orang yang mengatasnamakan Asy'ariyah, mengaku secara terus terang bahwasanya dirinya adalah Asy'ariyah dan sangat tidak nyaman dengan tulisan-tulisan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan terus berusaha mengkritisi. Sekali komen sekian baris kayak buat artikel, dan bukan hanya satu dua komennya, kali-kali terus dijawab ini bantah lagi, jawab ini bantah lagi, dan seterusnya. Jadi kita bukan menuduh, mereka yang mengaku, dia yang mengaku maksudnya. Kita tidak menuduh, dia yang mengaku. Nah, entah ini mewakili orang banyak atau yang jelas kalau akunnya satu orang. Dia punya website yang menebarkan pemikiran Asy'ariyah. Setiap kali kita sampaikan hasil tafsiran dari sahabat, dari menganggapnya ini adalah ijtihad dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan ijtihad dari Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab. Padahal jelas sekali dalam kitab-kitab tafsir, silakan buka Ibnu Katsir, silakan buka Al-Baghawi, silakan buka At-Tabari. Di sana ucapan-ucapan dari para sahabat radhiyallahu anhum dituliskan di sana. Nah, dari pengalaman mengikuti bantah-bantah dengan mereka ini, biasanya, atau dengan dia ini maksudnya, biasanya tidak mampunya kalau dihadapkan pada buktikan. Apa yang engkau yakini itu, apa yang Anda bawakan tadi, pendapat yang Anda bawakan tadi, ada sahabat yang mengatakan seperti Anda, ada sahabat yang meyakini seperti Anda. Enggak mampu walaupun satu orang. Nah, ini biasanya bertekuk lututnya kalau suruh buktikan seperti itu. Akan mengelit pada logika-logika. Kita tidak pungkiri bahwasanya di antara tokoh-tokoh ahlul bid'ah itu memiliki kecerdasan yang tinggi. Maka jangan diladeni jika IQ kalian pas-pasan misalnya. Iya. Jangan diladeni dengan cara logika mereka. Langsung arahkan kepada pemisah antara kita dengan mereka. Pemisah antara ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul bid'ah wal furqah. Yaitu manhaj as-salaf. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Ma'ana alaihi wa ashabi. Apa yang saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya dan sahabat-sahabat saya berada di atasnya, tidak bisa dipisahkan. Kalaulah seandainya memahami sunnah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh seenaknya sesuai dengan imamnya masing-masing, maka tidak ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti ini. Ini mengisyaratkan, dua hadis yang saya sampaikan tadi mengisyaratkan bahwasanya enggak bisa dipisahkan. Memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan benar kecuali kalau cocok dengan hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cocok dengan pemahaman dan keyakinan murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka ketika bermurid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau salah langsung ditegur oleh beliau. Beliau pendidik terbaik dan mereka murid-murid terbaik. Kuntum khaira ummah berdasarkan ayat ini. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah umat terbaik dari seluruh umat para rasul alaihi wasallatu wasalam. Sudah direkomendasikan dalam Al-Quran pemahaman mereka. Jadi gak mungkin punya orang sekarang punya pemahaman yang benar kok bertentangan dengan pemahaman para sahabat. Gak mungkin ini, gak mungkin. Bahkan diancam dalam Al-Quran kalau seorang keluar dari sabil jalan dari as-salafus salih ini, para sahabat radhiyallahu anhum, dibiarkan mereka, saya ulangi, mereka ini diancam masuk ke dalam jahannam. Nah, maka enggak bisa dipisahkan. Maka dari itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita enak-enak saja kalau dibantah dengan apa namanya? Dengan teori-teori mereka yang jelimet. Ingat, ciri khas diantara ciri khas al-bid'ah itu teori-teorinya saja sudah sulit difahami, butuh konsentrasi tersendiri untuk memahami syubhat. Itu kan teori mereka, syubhat itu teori mereka. Kalau akidah lusun al jamaah sahlah, mudah, sampai budak perempuan pun ketika ditanya di mana Allah, maka mudah menjawabnya, bisa. Itu hasil didikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bikin sulitkan syubhat ini, bikin sulitkan teori mereka. Nah, kalau kita dibantah dengan teori yang jelimet-jelimet, yang sulit-sulit, cukup kita sampaikan bahwasanya keyakinan kita ini berdasarkan ucapan Ibnu Abbas, berdasarkan ucapan pakar tafsir Ibnu Mas'ud, berdasarkan ucapan Mujahid dari kalangan tabi'in, murid dari sahabat, berdasarkan dan seterusnya, yang mereka adalah khairun nas, sebaik-baik manusia dari umat seluruh para rasul alaihi wasallatu wasallam adalah para sahabat. Kemudian setelah sahabat, kelompok yang terbaik adalah tabi'in. Begitu ya ikhwan. Jadi kita bawakan, kami memahami ayat ini berdasarkan tafsir dari sahabat ini. Kalaulah mereka salah dalam menafsirkan ayat, sudah ditegur dari dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak akan pernah ada dalam kamus Islam bahwa satu tafsiran ayat dalam Al-Qur'an, ayat apa saja, kok seluruh para sahabat salah semua dalam menafsirkan. Tidak faham semua dalam memahami ayat tersebut. Sementara orang sekarang punya pikiran yang baru yang enggak pernah dikenal oleh mereka atau bahkan bertentangan dengan mereka. Enggak pernah dikenal, artinya mereka enggak pernah berpendapat, para sahabat enggak pernah berpendapat seperti itu. Memahami ayat seperti itu enggak pernah. Enggak juga masuk dalam kandungannya. Ini enggak mungkin terjadi yang seperti ini. Wujud penjagaan Allah terhadap Al-Qur'an adalah penjagaan pemahaman yang benar pula. Enggak mungkin semua, enggak ada yang punya pikiran tafsiran seperti itu kemudian semua para sahabat enggak ada yang punya pemahaman seperti itu kemudian orang sekarang mengatakan ini ijtihad saya. Kemudian kita katakan dia benar dan seluruh sahabat tadi pada enggak faham Al-Qur'an. Enggak mungkin seperti ini. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini senjata, salah satu senjata besar. Kalau kalian didebat oleh mereka, langsung saja buka tafsir-tafsir yang menukilkan ucapan-ucapan sahabat. Kita sampaikan nih tafsir dari para sahabat, murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cocok dengan hadis ini dan hadis itu misalnya. Sudah selesai. Masih ngeyel lagi, kita katakan tunjukkan pendapatmu yang didasari dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahihah dengan pemahaman para sahabat. Enggak mampu mereka. Kalau merasa ngeyel pula, kita katakan selama itu masih menurutku, selama masih saya pikir, selama masih I think, selama masih yes, itu saya tidak terusik dengan ungkapan-ungkapan yang masih seperti itu. Karena berarti bukan standar ilmiah. Terlalu mahal waktu kita untuk menggubris. Saya pikir, saya rasa, menurut saya. Baru kalau dia membawakan ucapan sahabat, kita cek dulu riwayatnya sahih atau tidak. Baru kita cek pemahamannya benar atau tidak dalam memahami ucapan sahabat. Karena terkadang kebiasaan al-bid'ah ini, terkadang mereka yang agak cerdas sedikit mampu membawakan sebagian ucapan sahabat. Namun ternyata ada yang dipelintir kata kalimatnya. Ini ucapan ini sesungguhnya lengkapnya konteksnya adalah ini. Tapi mereka bawakan sesuai dengan kemauan mereka. Entah mereka petik tengah-tengahnya saja. Entah konteksnya tadi mereka belokkan. Mereka fahami dengan pemahaman yang salah. Yang bisa diketahui dari ucapan sahabat lain yang menerangkan bukan begitu maksudnya. Kan biasa soalnya satu kata memiliki lebih dari satu makna. Mereka ambil makna yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ini ketahuannya di antara jalannya adalah lewat ucapan sahabat yang lain. Atau kalau memang tidak ada lafaz yang sharih dari hadis, maka fasilnya sebagai pemisahnya antara hak dengan batil adalah para sahabat, tafsiran para sahabat radhiyallahu anhum. Yang pertama tentu menafsirkan Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, yang kedua Al-Qur'an dengan sunnah yang sahihah. Jika tidak ada ucapan sahabat radhiyallahu anhum, merekalah orang-orang yang paling faham tentang Al-Qur'an dari seluruh umat para rasul alaihi salatu wassalam. Baik, itu tafsiran tentang Al-Kursi dari Ahlul Bid'ah dan tafsiran yang benar sudah kita jelaskan, sudah kita pelajari barusan. Kita lanjutkan pada firman Allah, yang petikan firman Allah berikutnya, wala ya'uduhu hifdhuhuma. Dan penjagaan langit-langit dan bumi, huma di situ, keduanya di situ adalah langit-langit dan bumi. La ya'uduhu, apa? Tidak memberatkan Allah. Allah lah jalla wa'ala satu-satunya hafidhun lis samawati wa hafidhun lil ard, penjaga langit-langit dan bumi. Langit-langit dan bumi ini bisa tegak dengan penjagaan Allah, dan penjagaan terhadap langit-langit dan bumi, makhluk, dua makhluk yang sangat besar ini tidak memberatkan Allah sedikit, tidak memberatkan Allah sedikit pun. Ini berarti nafi apa isbat? Nafi apa isbat? Zahirnya nafi ini kan tidak berat. Tidak berat, nafi. Berarti penafian sifat salbiyah, artinya penafian dari berat menjaga langit dan bumi, peniadaan dari berat menjaga langit dan bumi. Maka kaidahnya haruslah mengandung sifat thubutiyah. Apa itu kamalul qudrah? Kamalul ilm? Kamalur rahmah? Kesempurnaan kekuasaan? Kesempurnaan ilmu? Kesempurnaan kekuatan? Dan kesempurnaan rahmat Allah? Karena namanya tidak berat sedikit pun, berarti maha kuasa, maha kuat, juga maha berilmu. Karena tidak mungkin namanya menjaga dengan penjagaan yang baik dan sempurna kok tanpa ilmu. Kamalur rahmah. Ini sebagian saja ya, belum, yang lainnya masih ada. Kesempurnaan ar-rahmah, kesempurnaan kasih sayang Allah terhadap diri kita adalah langit dijaga oleh Allah, tidak runtuh menimpa kita. Bumi dijaga oleh Allah Ta'ala, tidak goyang terus tiap hari retak, mereka, tidak terbelah. Berarti Allah maha kasih sayang kepada kita hamba-hamba-Nya yang beriman. Wa huwal aliyyul azim, petikan yang terakhir, dan dialah zat yang maha tinggi. Dialah dan dialah yang maha tinggi dan maha agung. Al-Ali, ikhwani fillah, mengikuti wazan apa kira-kira? Al-Ali. Mana no? Kelas mukhtarat, mulakhas, bahkan mungkin kelas alfiyah. Sigah apa itu? Sigah fi'il salim atau sahih? Mahmuz atau sahih ajwaf? Mudha'af atau mu'tal ajwaf atau mu'tal naqis atau mu'tal lafif maqrun, lafif maqru mafruq, naqis. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, al-ali ini adalah berwazan fa'ilun, fa'ilun. Ini merupakan sifat musyabbahah, sebagaimana sudah saya sampaikan definisi sifat musyabbaha, yang berarti menunjukkan sifat kemahatinggian itu senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Ini konsekuensi sifat musyabbaha, bahwasanya sifat al-ulu, kemahatinggian yang terdapat dalam al-ali, ini senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Sifat dhatiyah, dalam terminologi disiplin ilmu tauhidul asma wa sifat, adalah disebut sifat dhatiyah. Dan al-ali adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjemahannya adalah yang maha tinggi. Adapun sifatnya, sifat tinggi ataupun kemahatinggian, adalah al-ulu. Bahasa Arabnya al-ulu. Dan al-ulu di sini mencakup berbagai macam bentuk al-ulu atau berbagai macam jenis al-ulu. Bentuk saya ganti dengan macam. Dari mana bisa diketahui mencakup berbagai macam bentuk, berbagai macam al-ulu? Jawabannya dari alif lam yang ada pada al-ali. Karena alif lam yang ada pada al-ali, di sini alif lam lil istighraq. Dan ini ada kaidahnya, ikhwan. Jadi ada disiplin ilmu usul tafsir, ada disiplin ilmu qawaidut tafsir, ada disiplin ilmu ulumul Quran, masing-masing lain-lain konsentrasinya. Dan ini bisa antum baca pada kitab-kitab tentang qawaidut tafsir. Al-Ali ini beralif lam lil istighraq, yaitu yang menunjukkan cakupan yang menyeluruh. Berarti di sini menunjukkan mencakup segala macam al-ulu. Dan al-sunnah wal jamaah ketika menjelaskan macam-macam al-ulu, sebagian mereka membagi menjadi dua dan sebagian mereka membagi menjadi tiga. Namun kedua macam pembagian ini tidaklah saling bertentangan. Yang ada hanyalah yang tiga memperinci yang dua. Bagi yang membagi menjadi tiga, ini nanti lebih rinci lagi saatnya kita mempelajari al-ali, nanti ada sendiri pada matan yang lainnya lagi di kitab ini pula insyaallah ta'ala. Yang membagi menjadi tiga ini membagi menjadi uluwul dzat, uluwul qahr, uluwul qadr. Kalau yang bagi menjadi dua, yaitu uluwul dzat dan uluwus sifat. Artinya Allah Maha Tinggi ditinjau dari sisi zatnya dan dari sisi sifatnya. Dikatakan Allah Maha Tinggi zatnya, ini jenis yang pertama dari al-ulu. Artinya Allah berada di atas seluruh makhluknya. Allah Maha Tinggi. Dikatakan Allah Maha Tinggi sifatnya, termasuk sifat berarti ulul qahr, ulul qadr. Ini konsekuensinya tidak ada aib sedikit pun pada seluruh sifat Allah. Seluruh sifat Allah itu ulya. Maha sempurna, tidak ada aib sedikit pun ditinjau dari sisi manapun. Kembali kita coba sepintas mengenal tafsiran al-bid'ah. Bahwasanya al-bid'ah mereka mentakwil, mentahrif, menafsirkan dengan tafsiran yang menyimpang dari menerima kebenaran, tafsiran yang hak. Bahwa mereka memang menetapkan al-ulu, Tetapi mereka maksudkan al-ulu ini adalah ulul qadr dan ulul qahr. Adapun ulul dzat, mereka tidak mau menetapkan sebagaimana al-sunnah wal jamaah menetapkannya. Sehingga menurut mereka Allah Jalla wa'ala fi kulli makan, ada di setiap tempat. Waliyadzubillah. Mengapa mereka sampai menolak uluwudzat? Ini ada logika berfikirnya mereka yang dibahas secara khusus pada tempatnya insyaallah ta'ala. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian al-azim. Adalah juga nama Allah Subhanahu wa taala, artinya yang maha agung. Mengikuti wazan fa'il yang juga merupakan sifat musyabbahah. Berarti keagungan itu senantiasa ada pada Allah Ta'ala. Allah senantiasa dikatakan Maha Agung. Dan Al-Azim juga beralif lam li-istighraq, menunjukkan cakupan menyeluruh. Dan menunjukkan, berarti menunjukkan mencakup segala macam Al-Azamah. Dan macam-macam keagungan Allah adalah fi dzatihi dan fi sifatihi. Allah dikatakan maha agung pada zatnya dan Allah dikatakan maha agung pada sifatnya. Maka pengetahuan kita yang baru sedikit ini semoga sudah bisa langsung kita terapkan pada sholat maghrib nanti ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal azim. Hayati dua macam keagungan Allah ini. Dan ketika kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la, hayati bahwasanya kita sedang merendahkan diri kita di hadapan Allah, anggota tubuh kita yang tertinggi kita rendahkan sejajar dengan anggota tubuh kita terendah, ujung kaki, sembari meninggikan Allah dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la, mengakui kemahatinggian Allah, artinya kemahasempurnaan sifat-sifat Allah, tidak ada aib sedikit pun. Dan artinya Allah Ta'ala maha tinggi di atas seluruh makhluknya, tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Ta'ala. Allah istawa alal arsh, Allah berada di atas arsh, di atas al-arsh. Kita hayati yang seperti ini. Dan ini baru sekelumit dari penjelasan ulama tentang penghayatan makna-makna dalam lafad-lafad bacaan sholat. Betapa ruginya seorang kalau tidak mempelajari syarah alfal dan af'al as-salah, penjelasan lafad-lafad dan gerakan-gerakan sholat. Dari mulai takbiratul ihram sampai assalam. Berapa tahun kita semenjak balik sholat lima waktu. Bahkan sebelum balik sudah diajari orang tua kita untuk sholat lima waktu. Barangkali demikian. Banyak di antara kita yang sudah diajari maksudnya. Sudah berapa tahun pengalaman kita. Dalam tanda petik jam terbang kita sholat. Tapi seberapa syarah dari ucapan sholat yang telah kita kuasai, telah kita ketahui, atau lebih di bawah itu level pertanyaan saya, yaitu seberapa banyak di antara kaum muslimin yang telah mengetahui arti dari ucapan sholat, belum syarahnya, arti, baru arti. Bagaimana bisa kualitas sholat itu besar? Ingat apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga, Ibnu Qayyim rahimahullah taala, kurang lebihnya beliau beliau berdua mengatakan seorang itu bisa satu shof sholat dengan saudaranya seiman, tetapi pahala yang didapatkan keduanya perbedaannya bisa antara langit dan bumi, karena yang satu dengan penghayatan memahami ucapan-ucapannya dengan khusyuk dan seterusnya, yang satu tenggelam, kalau bisa saya ungkapkan ya dengan kenyataan mungkin banyak di antara kaum muslimin tenggelam dalam cerpen-cerpennya, cerita pendek ya. Sholat zuhur tadi cerpennya tentang tugas TA fakultasnya, kemudian sholat subuh tadi cerpennya tentang mungkin nanti sarapan nasi kuning di pojok kos-kosan atau nah gitu, nasi pecel SGPC agak seberang selokan sana misalnya. Nah terus cerpen. Nah makanya kalau ada orang sholat keluar bawa sandalnya temennya ini, ya gak kaget kalau jenis sholatnya seperti ini. Dan saya alhamdulillah sudah dimudahkan oleh Allah menulis syarah ucapan sholat, sudah sampai pada sebelum ta'awud, baru sampai sebelum ta'awud. Semoga Allah mudahkan untuk meneruskan sampai salam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya kita lanjutkan penggabungan ya. Berarti di dalam nama Allah Al-Azim terdapat sifat Al-Azamah. Kalau nama Allah Al-Ali terdapat sifat Al-Ulu. Sifat Al-Ulu. Baik, saya cukupkan tafsir dari ayat yang teragung dalam Al-Quran. Yang ini baru sekelumit saja dari tafsir-tafsir para ulama yang bisa antum perluas sendiri di kitab-kitab para ulama, kitab-kitab tafsir para ulama. Dan sesungguhnya benar-benar ayat ini cocok dikatakan teragung dalam Al-Quran, karena demikian besar penjelasan tentang apa? Allah Ta'ala. Bahkan di dalam ayat yang teragung ini terdapat nama Allah yang paling teragung pula, yaitu Allah. Nama Allah itu banyak. Ulama menjelaskan yang teragung dari nama Allah adalah Allah. Dan itu ada dalam ayatul kursi ini. Nah, untuk al-jam'u baina nafi wal itsbat, jelas bahwasanya di dalamnya terdapat penetapan dan peniadaan. Ambil contoh misalnya penetapan ya wa huwal aliyyul azim. Ambil contoh peniadaan misalnya wala yaudu hifdhuhuma. Atau la Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Pada la ta'khudhuhu sinatun wala naum. La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Adapun kalau dibawakan hadil jumlah pada penetapan nama dan sifat Allah, sudah jelas sekian nama Allah telah kita pelajari dari ayat Al-Kursi ini, dan sekian sifat-sifat Allah telah kita pelajari dari ayat Al-Kursi ini. Penggabungan antara Al-Awaliyah dan Al-Akhiriyah serta al-zahiriyah dan al-batiniyah adalah menjadi bab yang selanjutnya yang akan kita pelajari pada ayat, yaitu firman Allah Ta'ala huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sangat penting kita berhati-hati mempelajari ayat ini. Karena sebagaimana jelaskan oleh Syekh Shaleh Al-Syekh Al-Syekh Hafidhullah Ta'ala, bahwa nama Allah yang disebutkan pada apa? Pada ayat ini, yaitu Al-Awwal wal-Akhir, Al-Zahir wal-Batin, itu tidaklah bisa ditafsirkan, saya ulangi, untuk al-batin, jadi khusus untuk al-batin, tidaklah bisa ditafsirkan dengan makna bahasa semata. Namun haruslah ditafsirkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum, terjaga dari kesalahan, yang terdapat dalam riwayat Al-Imam Muslim. Sehingga membuat kita untuk berhati-hati dalam memahami kata al-batin ini. Kalau tidak, bisa terpleset masuk dalam keyakinan yang batil karena salahnya memahami al-batin. Terlebih lagi ketika dikatakan bahwasanya kata al-batin ini tidak bisa ditafsirkan dengan makna bahasa semata. Namun haruslah ditafsirkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Baik. Kita mulai dengan mohon taufik dari Allah Ta'ala agar kita dimudahkan untuk memahami kebenaran dan bisa menerapkan konsekuensi dari kebenaran tersebut dalam menghamba kepada Allah Ta'ala. Ingatlah tujuan kita adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di samping mengenalnya. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Artinya, perhatikan cara mengartikannya, hanya dialah yang maha awal dan yang maha akhir, yang maha tinggi dan yang maha dekat. Wa huwa bi kulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Allah Ta'ala berfirman, huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin. Kalimat tersebut ujung awalnya isim ma'rifah. Sementara ujung awal yang lainnya, yaitu ma'rifah pula. Apa yang dimaksud dengan ujung awal pertama? Yaitu, karena ini jumlah ismiyah, maka yang dimaksud adalah mubtada'nya. Huwa adalah isim dhamir, maka isim dhamir masuk dalam ma'rifah. Sedangkan ujung awal yang lainnya ma'rifah pula, yaitu khobar. Khobarnya ma'rifah karena beralif lam al-awwal. Nah, apa faedahnya kita mengetahui bahwasanya kedua ujung awal ini, ujung mubtada dan ujung khobar, ujung awal mubtada dan ujung awal khobarnya ini ma'rifah? Ini jawabannya adalah sama ketika kita memahami ad-dinun nasihah, al-hajjul arafah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara cara memahaminya adalah bahwa hal ini menunjukkan faedah pembatasan dan kekhususan. Bahwa empat nama Allah ini, karena keempat-empatnya adalah nama Allah yang menjadi dua pasangan, nanti akan saya jelaskan. Bahwa empat nama Allah ini dan makna yang terkandung di dalamnya hanya diperuntukkan bagi Allah saja, tidak untuk selainnya. Ini rahasia pemakrifatan kedua ujung awal tadi. Jadi enggak boleh makhluk bernama dengan al-awwal wal-akhiru, atau bernama dengan yaitu al-zahir wal-batinu. Karena enggak mungkin makhluk memiliki sifat yang terkandung dalam keempat nama Allah ini. Kemudian ketahuilah bahwasanya keempat nama Allah Ta'ala ini memiliki ciri khas. Yang pertama, saling berpasangan menjadi dua pasang. Al-awwal berpasangan dengan al-akhir, sedangkan al-zahir berpasangan dengan al-batin. Ciri khas kedua, saling mengharuskan. Artinya, jika disebutkan nama al-awwal, haruslah disebutkan al-akhir. Dan jika disebutkan nama al-zahir, haruslah disebutkan nama al-batin. Mengapa demikian? Agar tidak terluput kandungan makna peliputan yang didapatkan ketika disebutkan berpasangan. Dan kesempurnaan Allah barulah nampak dengan jelas jika disebutkan nama-nama tersebut dengan pasangannya masing-masing. Nama-nama tadi dengan berpasang-pasangan. Kalau dikatakan al-awwal saja, sementara enggak mau menetapkan al-batiniyah, al-akhiriyah bagi Allah Ta'ala, enggak mau menetapkan nama Allah al-akhir dan sifat yang terkandung di dalamnya, maka ini tidaklah menunjukkan kesempurnaan Allah yang sesungguhnya. Yang dikehendaki oleh Allah. Demikian juga untuk nama al-zahir dengan pasangannya al-batin. Karena kalau Allah dikatakan zat yang maha awal, tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Pokoknya Allah yang maha awal, sebelumnya enggak ada siapapun selain Allah. Enggak ada apapun selain Allah. Tetapi tidak mau, seseorang tidak mau menetapkan bahwasanya Allah itu al-batin, Allah itu apa? Al-akhir pasangannya, yang maha akhir, tidak ada sesudahnya sesuatu apapun. Maka ini tidak nampak kesempurnaan Allah sebagaimana kalau dua nama ini dipasangkan. Bahkan ketika menolak al-akhir, konsekuensinya ada ketidaksempurnaan pada kehidupan Allah Ta'ala. Karena bukan yang maha akhir. Nah, Nanti akan saya jelaskan apa makna al-awwal, al-akhir dan seterusnya. Kita ambil setelah ngambil huwa ma'rifah dan al-awwal ma'rifah, kemudian ngambil pasangan, faedah pasangan, sekarang ngambil waw. Urutannya kan huwa al-awwal terus waw toh. Ngambil waw. Waw ini sebagaimana kita ketahui adalah huruf ataf yang artinya dan. Ketahuilah bahwa pengiringan masing-masing pasangan nama tersebut dengan huruf waw, faedahnya adalah penggabungan dua nama dan sifatnya dalam pasangan tersebut. Dan penegasan tetapnya nama dan sifatnya yang disebutkan sebelum huruf waw dalam pasangannya. Jadi ketika disebutkan al-awwal wal-akhir, kemudian disebutkan, kemudian kalau kita perhatikan di sini susunannya, al-awwal disebutkan lebih dahulu sebelum huruf waw, dan al-akhir disebutkan sudah huruf waw. Ketika Allah menyebutkan al-akhir, karena digandengkan dengan waw, maknanya al-awwal tidak hilang, tetap ditetapkan. Oleh karena itu digandengkan dengan huruf waw. Artinya al-awwal ditetapkan, al-akhir juga ditetapkan. Walaupun sudah selesai disebutkan al-awwal, kemudian Allah menyebutkan wal-akhir, artinya tidak hilang al-awwal dan awwaliyah Allah ini. Tetap ditetapkan. Ini menunjukkan bahwasanya al-awwal itu tidak bertentangan dengan al-akhir. Allah dikatakan Allah dikatakan al-awwal sekaligus dikatakan al-akhir, makanya gandengkan dengan waw untuk penegasan. Ini tidak bertentangan keduanya ini. Sebagaimana tidak bertentangan Allah dikatakan al-zahir dan Allah dikatakan pula al-batin. Oleh karena itu digandengkan dengan waw. Jadi untuk menutup tanda tanya dalam hati mungkin di antara pembaca ayat ini. Loh, katanya Allah al-awwal. Tapi kok dikatakan al-akhir? Ini enggak salah ini. Tidak. Buktinya justru Allah sebutkan huruf waw. Huruf ataf waw yang fungsinya menggabungkan dan menegaskan, enggak bertentangan. Sehingga jangan ragu-ragu untuk menetapkan keduanya. Jadi ada faedahnya ini. Sehingga kalau kita, masya Allah, kalau kita pelajari ulumul Quran, usulut tafsir, kemudian qawaidut tafsir, baca Al-Quran itu, walaupun kita baca mushaf, untuk ayat-ayat yang telah kita pelajari, kaidah tafsirnya atau usul tafsirnya, itu seperti membaca tafsir saja. Bisa kita keluarkan darinya beberapa fawaid-fawaid ilmiah. Karena sudah terbiasa mempelajari rumus dan menerapkannya. Ibaratnya kalau orang belajar umum seperti itu. Kawaid, kaidah itu kan rumus. Kemudian satu ayat, dua ayat yang menjadi contoh dari kaidah itu ibaratnya apa? Kalau dalam matematika, penerapannya. Contoh soalnya. Sudah menguasai, maka dapat ayat yang lain yang semisal masuk dalam kaidah. Maka kita bisa mengambil, mengeluarkan faedah-faedah ilmiah. Walaupun belum buka tafsirnya. Itu kebagusan ilmu usul tafsir, qawaidut tafsir. Lain kalau orang hanya berbekal kosakata bahasa Arab saja. Maka yang tuntutannya membaca Al-Quran menangis, enggak menangis. Tuntutannya takut, semakin takut kepada Allah, tidak semakin takut kepada Allah. Atau kurang rasa takutnya. Tidak sebagaimana yang semakin alim, semakin tahu tentang ilmu-ilmu tadi. Oleh karena itu, innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Siapa yang disifati takut atas dasar ilmu dalam ayat ini? Orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu seorang, buahnya kalau ilmunya benar, niatnya menuntut ilmu benar, caranya sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia penuhi adab-adab dalam thalabul ilm, maka di antara buahnya adalah khusyah, adalah al-khusyah, rasa takut yang dibangun atas dasar ilmu yang hak tadi, rasa takut kepada Allah Ta'ala yang semakin menguat, semakin menguat, semakin bertakwa kepada Allah. Mari kita masuk dalam penjelasan satu persatu dari nama Allah ini. Bismillah. Mungkin saya cukupkan tiga dulu untuk al-batin yang paling sulit. Saya sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Insyaallah Ta'ala. Al-awwal, yang maha awal. Ini nama Allah. Sifatnya adalah al-awwaliyah. Kalau saya bahasakan kemahaawalan, enggak tahu ini pas enggak dari sisi tata bahasa Indonesia yang baik. Kemudian ini menunjukkan sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allahumma antal awwal falaisa qablaka syai." Ya Allah, engkau adalah al-awwal. Saya ulangi, hanya engkaulah al-awwal, yang maha awal. Falaisa qablaka syai', tidak ada suatu apapun sebelummu. Syai'un nakirah pada konteks kalimat peniadaan. Laisa, adanya laisa, berarti menunjukkan tidak ada siapapun, suatu apapun, benda apapun, makhluk apapun yang hidup, yang tercipta, yang ada, dan keberadaannya mendahului Allah. Tidak ada, tidak mungkin, mustahil, mustahil ada. Namun bukan berarti Allah di sini ada awal mulanya keberadaannya. Yang sebelumnya didahului tidak ada. Itu pun juga tertolak. Itu pun juga mustahil. Karena justru malah mana al-awwal ini menunjukkan Allah maha awal dan tidak bermula. Tidak ada sesuatu pun yang sebelumnya. Wal-kaif, bagaimana kok bisa awal tapi gak bermula? Wal-kaifu majhul. Dan bagaimananya tidak kita ketahui. Wassu'alu anhu bid'atun, dan bertanya tentangnya bid'ah. Cukup kita meyakini yang seperti itu sudah bisa masuk surga. Ngapain harus capek-capek memikirkan wal-kaif, wal-kaif. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, dari mana Allah, dari nama Allah al-awwal ini, muncul satu tuntutan peribadatan hati. Karena setiap nama Allah pasti mengandung tuntutan ibadah. Bahwasanya tertuntut hati kita untuk meninggalkan sombong lillahi ta'ala, untuk berhiaskan dengan tawadhu, untuk berhiaskan dengan menyandarkan seluruh nikmat kepada Allah. Itu ibadah-ibadah hati itu. Karena Allah al-awwal. Harta benda yang kita miliki, ilmu yang kita miliki, kecantikan, ketampanan yang kita miliki, kemudian tingginya ijazah yang kita miliki, semuanya dulunya enggak ada. Karena Allah al-awwal. Konsekuensinya kita dulunya enggak ada. Dengan demikian segala yang ada selain Allah kembalinya kepada al-awwal ini. Dari al-awwal lah bermula seluruh selain Allah. Dan seluruh selain Allah itu makhluk. Termasuk prestasi-prestasi yang ada pada diri kita, kekayaan kita, ilmu kita, semuanya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hancur kesombongan, hancur ujub kebanggaan, silau terhadap amalan prestasi kita, amal soleh kita, dan seterusnya. Karena semua dulunya enggak ada. Allah yang berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa baik. Allah yang berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa mencari nafkah yang melimpah, yang halal. Allah yang memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa berilmu tinggi dan seterusnya. Maka dari mana asalnya kita? Apa alasan kita sombong? Apa alasan kita silau terhadap amal kita? Silau terhadap harta kita? Silau terhadap kedudukan kita? Apa? Dulunya kita tidak ada. Kemudian Allah adakan, Allah ciptakan. Dulunya kita tidak tahu ilmu-ilmu yang seperti ini. Kemudian Allah beritahu, Allah ajarkan kepada kita ilmu tersebut. Apa yang kita sombongkan? Dengan mudah Allah bisa hilangkan kenikmatan-kenikmatan itu dari kita. Karena konsekuensi, di antara konsekuensi al-awwal, bahwasanya selainnya itu ada. Allah lah yang mengadakan. Dan berasal dari Allah lah seluruh nikmat itu. Kemudian nama Allah al-akhir disebutkan di sini bahwasanya dalam hadis tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa antal akhir, dan engkau lah yang maha akhir, falaisa ba'daka syai', dan tidak ada sesuatu pun sesudahmu. Sifat dalam al-akhir ini enggak layak disematkan kepada selain Allah. Kalau al-awwal tadi menunjukkan tidak bermulanya Allah Ta'ala. Al-awwal menunjukkan tidak bermulanya Allah Ta'ala. Tidak bermulanya Allah Ta'ala. Adapun al-akhir menunjukkan kekal dan abadinya Allah Ta'ala. Kekal dan kekekalan dan keabadian Allah. Saya ulangi demikian. Bahwasanya Allah Maha Hidup tidak pernah berakhir kehidupannya. Dan ini tidak bertentangan dengan Allah al-awwal yang tidak mengenal permulaan kehidupan Allah. Makanya kalau salah satu kemudian dihilangkan, ini jadi enggak nampak kesempurnaan Allah yang sesungguhnya yang dikehendaki dalam pasangan nama tersebut. Dan harus berpasangan ini. Karena di antara nama-nama Allah memang harus ada yang berpasangan. Apa, ada yang harus berpasangan maksudnya. Bukan hanya nama ini saja ya. Ada sifat-sifat Allah yang kalau disebutkan harus berpasangan. Dan pasangan nama Allah al-awwal dan al-akhir ini menunjukkan sebuah faedah besar berupa ihatatuz zaman, peliputan waktu. Peliputan waktu. Maka dimanapun kita berada, jangan resah karena kita menuhankan Allah al-awwal wal akhir. Semua waktu itu diliputi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari nama Allah al-akhir mengandung penghayatan bahwasanya semua yang ada pada diri kita pasti ada akhirnya, hakikatnya. Yang tidak mengenal kata akhir itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketampanan kita ada akhirnya. Kecantikan Anda wahai akhwat ada akhirnya. Ketinggian ilmu Anda ada akhirnya. Semua yang namanya makhluk mengenal kata akhir. Hanya Allah yang tidak mengenal kata akhir. Tidak ada berhentinya, maksudnya demikian. Adapun namanya al-akhir, yaitu yang maha akhir, tapi maknanya di sini tidak akan berakhir. Maksud saya tidak mengenal kata akhir begitu. Bahwasanya ini menunjukkan kekekalan dan keabadian Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi jangan sombong. Dengan mudah Allah bisa akhiri apa yang ada pada diri kita. Baik, itu ikhwan fillah, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.